بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، أي على كل مكلف صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، ومعرفتها أي معرفتها واعتقاد ما دلت عليه والعمل به، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهنا بدأ رحمه الله بذكر الأصول الثلاثة مجملة، ثم شرع بعد ذلك في تفصيلها أصلا أصلا. وكل أصل يذكر جملة من التفاصيل المتعلقة به مع شيء من الدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، هنا شرع في التفصيل في بيان الأصل الأول من الأصول الثلاثة، ومعرفة العبد ربه. إذا قيل لك من ربك ماذا تقول؟ إذا قيل لك من ربك، أي من خالقك، من رازقك، من المنعم عليك، من المتفضل عليك، من الرب الذي تعبده وتخضع له وتسجد وتركع وتتقرب إليه بأنواع التقربات، وتصرف إليه أنواع الطاعات والعبادات، وتخلص له دينك، من هو هذا الرب؟ إذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني ربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذا جواب هذا السؤال: من ربك، أي الذي خلقك ورزقك وتفضل عليك بأنواع النعم وتقصده وحده بالعبادة وتخلص له الدين، من هو؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. قل: ربي، الرب معناه الملك الخالق الرازق المتصرف السيد الذي له التدبير لا شريك له. قل: ربي الله. والله هذا الاسم دالا على ألوهية الله وعبوديته، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، دال على الألوهية أي على كمال الله وجلاله وعظمته، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ودال على أنه ذو العبودية على خلقه أجمعين، يجب عليهم أجمعين أن يذلوا له وحده، وأن يخضعوا له وحده، وأن يصرفوا له وحده جميع أنواع العبادة دون سواه. فقل: ربي الله الذي رباني، هذا معنى، وهذا من معاني الربوبية، معاني الربوبية التربية، تربية وهي عامة وخاصة، تربية عامة وتربية خاصة، عامة لجميع المخلوقات بالإنعام والصحة والطعام والشراب والغذاء وغير ذلك. فالله رب العالمين، فكل ما يكون في المخلوقات من إنعام وآلاء وعطاء ومنن إلى غير ذلك فهي منه جل وعلا، رب جميع العالمين بنعمه، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها. وتربية خاصة، وهي خاصة بأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين، بأن رباهم على الإيمان ووفقهم لهذا الدين وهداهم لصراطه المستقيم، فهذه منة الله عليهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا التوفيق للإيمان والهداية للإسلام والإعانة على الطاعة والسير على الصراط المستقيم، هذه تربية خاصة يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من عباده، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, fa idza qila lak mal usulus salasah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apabila dikatakan kepada Anda apakah apa tiga pokok utama yang wajib bagi seorang manusia untuk mengetahuinya, ya, di sini beliau mengatakan allati yajibu 'alal insan, yang wajib bagi setiap manusia siapapun dia, ya, baik kecil besar, laki-laki maupun perempuan, mereka semua wajib mempelajari, meyakini dan mengamalkan kandungan dari tiga landasan utama ini. Ya. Maka jawabannya adalah ketika dikatakan kepada Anda atau ditanyakan kepada Anda apakah tiga landasan utama tersebut, maka jawabannya adalah faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, tiga pokok utama tersebut yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal agamanya dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini pengarang atau penulis kitab ini rahimahullah memulai dengan menyebutkan secara global tiga landasan utama, kemudian beliau merinci satu persatu dan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok tersebut. Juga beliau menyebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi apabila dikatakan kepada Anda siapa Rabbmu, ya, di sini beliau memulai untuk menjelaskan pokok yang pertama dari tiga pokok atau tiga landasan utama ini, yaitu yang pertama seorang hamba wajib untuk mengetahui siapa Rabbnya. Ya. Jika dikatakan kepada Anda siapa Rabbmu, apa yang Anda katakan? Ya. Siapa penciptamu? Siapa yang memberimu rezeki? Siapa yang memberi engkau nikmat? Siapa yang memberi engkau karunia? Ya. Siapa Rabb yang engkau sembah, yang engkau tunduk kepadanya, yang engkau sujud kepadanya, yang engkau rukuk kepadanya, yang engkau melakukan ibadah kepadanya? Dan siapa Rabb yang engkau lakukan ketaatan-ketaatan kepadanya dan engkau ikhlaskan seluruh ibadahmu kepadanya? Maka jawabannya adalah Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'ami. Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memeliharaku dan memelihara seluruh alam ini dengan nikmatnya. Dan dia adalah zat yang aku sembah dan tidak ada sembahan yang aku sembah selainnya. Ini adalah jawaban dari pertanyaan Mar Rabbuk, siapa Rabbmu? Siapa Rabb yang menciptakanmu, yang memberi engkau rezeki, yang memberi engkau nikmat, yang engkau ibadahi dan engkau ikhlaskan ibadah kepadanya, siapa dia? Ya, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memelihara aku dan memelihara seluruh alam ini dengan nikmat-nikmat-Nya. Ya, Rabb artinya adalah Al-Malik, Raja, Al-Khaliq, Pencipta, Ar-Razik, Pemberi Rizki, Al-Mutasarrif, yang mengatur alam ini, Sayyid, ya, yang menguasai alam ini, yang tidak ada sekutu baginya. Ya. Rabbi Allah, katakan, Rabbku atau Tuhanku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kata Allah adalah, ya, ini adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan uluhiyah dan ubudiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama Allah ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan berhak diibadahi oleh seluruh makhluknya. Dan nama Allah juga menunjukkan kesempurnaan, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Ya. Yang semua itu menunjukkan bahwasanya ibadah hanya berhak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk seorang menghinakan diri di hadapannya dan bertunduk hanya kepadanya dan memalingkan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata penulis kitab ini rahimahullah, Rabbi Allah alladzi rabbani, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mentarbiah aku, yang telah memelihara aku. Dan di antara makna, di antara arti dari rububiyah yaitu at-tarbiyah, pemeliharaan. Dan tarbiyah ini ada dua macam, tarbiyah umum dan tarbiyah khusus. Tarbiyah atau pemeliharaan umum ini mencakup semua makhluk dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya, makanan, minuman, ya ini semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya. Semua nikmat karunia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apa saja dari nikmat yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ya, adapun tarbiyah khas atau pemeliharaan khusus ini adalah ya khusus untuk para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, untuk para walinya, untuk hamba-hambanya yang saleh. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah mereka dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik, memberikan mereka hidayah kepada jalan yang lurus. Ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha." Kalau seandainya bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada kalian, maka tidak akan suci seorang pun di antara kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinallaha habbaba ilaikum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuq wal 'isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat kalian cinta kepada keimanan dan menghiasi keimanan tersebut dalam hati-hati kalian, dan Allah Subhanahu wa taala membuat kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan maksiat. Ya, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, dan hal ini adalah keutamaan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah, "Yamunnuna 'alaika an aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin." Mereka merasa telah memberi nikmat kepada kalian dengan keislaman mereka. Katakanlah, "Janganlah kalian merasa memberi nikmat kepadaku atas keislaman kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberi kalian nikmat, yang telah memberi kalian petunjuk kepada keimanan jika kalian benar-benar jujur." Jadi taufik menuju keimanan dan petunjuk kepada keislaman dan pertolongan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah pemeliharaan khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Ia kehendaki dari hamba-Nya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha luas karunia-Nya. Qala rahimahullah, wa huwa ma'budi, laysa li ma'budun siwah. أي هذا الرب العظيم الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه هو معبودي، أي هو الذي أقصده وحده بعبادتي، ذلي وخضوعي ورجائي ورغبي ورهبي ودعائي وذبحي ونذري وصلاتي ونسكي وغير ذلك من أنواع العبادة، كل ذلك أخصه جل وعلا به، ولا أجعل معه شريكا في ذلك، لأنه وحده الذي خلقني لا شريك له في الخلق، وهو وحده الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، فهو معبود ليس لي معبودا سواه، لا أعبد إلا إياه، كما أنه سبحانه تفرد بالخلق والرزق والإنعام وحده، فأنا أفرده وحده بالعبادة، ولا أصرف شيء من عبادتي إلا له، ليس لي معبود سواه أيا كان، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو غير ذلك، ليس لي معبود سواه أي سوى الله، لا أدعو إلا الله، ولا أذبح إلا لله، ولا أنذر إلا لله، ولا أصلي إلا لله، ولا أصرف شيء من عبادة إلا له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Kemudian para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ini mengatakan wa huwa ma'budi, ya. Dialah Zat yang aku sembah. Dialah Rabb yang mulia, Rabb yang agung, yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam ini dengan nikmatnya. Dia adalah Zat yang aku sembah, yang aku ibadahi, yang aku serahkan segala ketundukan, kehinaan, yang aku berikan harapanku kepadanya, yang aku takut kepadanya, yang aku berdoa kepadanya, aku menyembelih untuknya, aku bernazar untuknya, aku sholat dan aku beribadah, dan seluruh jenis ibadah semua itu hak Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menjadikan untuknya sekutu siapapun ya dalam hal ini, karena dialah, hanya dialah yang telah menciptakan aku, tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memelihara alam ini, yang memeliharaku dan memelihara seluruh alam ini ya, dialah zat yang aku sembah, tidak ada zat yang berhak disembah selainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang memberikan nikmat, maka aku pun mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah dan tidak memalingkan sesuatu pun dari ibadah kecuali kepadanya. Laisa li ma'budun siwa. Aku tidak mempunyai sesembahan selainnya. Ya, siapapun dia, baik itu malaikat atau nabi atau wali atau selainnya. Ya, aku tidak mempunyai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak berdoa kecuali kepada Allah. Aku tidak menyembelih kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bernazar kecuali untuk Allah. Tidak salat, tidak memalingkan seluruh jenis ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, kehidupanku, kematianku hanya milik Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. هذا هو الدليل. الحمد لله، الحمد الثناء على الله مع حبه سبحانه، حمدا له على نعمائه وحمدا له على أسمائه وصفاته. الحمد لله، لله عرفنا معنى هذا الاسم ودلالته. قال ابن عباس: أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رب العالمين عرفنا في كلام الشيخ، قال: وكل من سوى الله عالم. فالعالم من سوى الله، والله رب العالم كله. ومعنى كونه رب العالمين أي أنه مالكهم، قل اللهم مالك الملك، أيضا معناه خالقهم، هل من خالق غير الله، سيدهم، مولاهم، المتصرف فيهم خفضا ورفعا، حياة وموتا، عزا وذلا، ليس لأحد غير الله ذلك، هو وحده المتصرف في هذا الكون لا شريك له، هو النافع الضار، المعطي المانع، القابض الباسط، المعز المذل. هو كما قالوا أنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات وحيا، هو المتصرف في هذا العالم كل لا شريك له في شيء من ذلك. رب العالمين أي مالكهم، رب العالمين أي خالقهم، رب العالمين أي المتصرف فيهم والمدبر لشؤونهم، والمخلوقات كلها طوع تصريفه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإذا حكم بالشيء وقضى بالشيء كان كما أراد، لا معقب حكمه ولا راد لقضائه. الملك ملكه سبحانه، والخلق خلقه، والعبيد عبيده، ونواصي العباد بيده، كل يوم هو في شان في ملكه، يحيي ويميت، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع. الأمر لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، وليس لأحد من الأمر شيء. ولهذا في القرآن قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، قال الله له: ليس لك من أمر شيء. أي الأمر لله والملك لله، والخلق تصريف بيد الله رب العالمين. وهنا أيضا وأنت تقرأ هذه الآية، وهي أول آية تواجهك في القرآن بعد البسملة، وهي في الوقت نفسه دعاء أهل الجنة إذا دخلوا جنات النعيم، نسأل الله عز وجل أكرمنا أجمعين بذلك، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. فأنت عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين تقرأها وتتأمل فيها وتتدبر دلالتها، تعرف حينئذ نفسك. إذا قرأت الحمد لله رب العالمين ثم تسأل في ضوء هذه الآية: من أنا؟ ماذا أكون؟ في ضوء الآية الحمد لله رب العالمين، العالم كل من سوى الله، الوجود وجودان، وجود الله وجود من سواه، وجود الله أول بالابتداء وآخر بالانتهاء، وجود المخلوقات بإيجاده، العالم كله وجد بإيجاد الله، والإنسان كان عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فخلقه الله وجعل له السمع والبصر والحواس والقوة ومن عليه باللباس والغذاء والطعام. فإذا قرأت الحمد لله رب العالمين في ضوء ذلك وتأملت وقلت من أنا، ماذا أكون، العالم من سوى الله، وأنا واحد من هذا العالم، أنا فرد من ملايين وبلايين مخلوقات الله، وجميع هذه المخلوقات كلها الله ربهم مطلع عليهم، وهي مخلوقات الله عز وجل، لا يحصي خلق الله إلا الله، لا يحصيهم إلا الذي خلقهم وأحصى كل شيء عددا. جميع هذه المخلوقات من أناس من بهائم من حشرات من غير ذلك، جميعهم رب العالمين يعلم بها وأحاط بها ويرى حركاتها وسكناتها، ولا تخفى عليه منها خافية، وأنت واحد من هذا العالم، أنت واحد من هذا العالم، مخلوق لله، مربوب أوجدك الله من العدم. ثم سبحان الله، عجيب حال بعض الناس عندما ينسى نفسه، ينسى أنه خلق من نطفة، وينسى أنه يحمل دوما في بطن العذرة، وينسى أنه سيكون يوما في حفرة تأكله الديدان، ينسى أنه خرج من مخرج البول مرتين من أبيه وأمه، ينسى ذلك ثم يمشي على الأرض متكبرا متعاليا مختالا، هذا ما عرف نفسه. حتى يوجد في بعض الناس من يقول لعاذ بالله أن رب العالمين، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول ويقول، كل هؤلاء ما عرفوا أنفسهم، كل هؤلاء ما عرفوا أنفسهم، ما عرفوا إلا الشيطان، فصاروا عبيدا له مطيعين له في كل ما يأمرهم به وما يدعوهم إليه. ولهذا حقيقة هؤلاء لا يعرف حقيقة، لا يعرف نفسه حقيقة إلا المسلم، لا يعرف نفسه حقيقة إلا المسلم الذي يعرف ربه الذي أوجده، ويعرف لما أوجده سبحانه، ويجاهد نفسه ليذل نفسه لله، وينكسر بين يديه، ويخضع لجنابه، يركع له ويسجد ويناجيه، ويبكي بين يديه، ويرجو رحمته، ويخاف عذابه، ويجاهد نفسه في حياته كلها على تحقيق طاعته والذل والعبودية له. فلا يعرف نفسه حقيقة إلا المسلم الذي من الله عليه بالإسلام وهداه لهذا الدين العظيم والصراط المستقيم. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abu Wahab rahimahullah mengatakan, apa dalil dari apa yang telah kita paparkan tadi? Dalilnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, wa kullu man siwallahi alam. Dan semua selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan alam, wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Ini adalah dalil dari perkara yang boleh ucapkan bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala Rabbku dan Rabb semesta alam. Dalilnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan kecintaan kepadanya. Pujian atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala, juga pujian atas nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita telah mengetahui bahwasanya Allah, ya, sebagaimana perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya nama Allah adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in, yaitu zat yang berhak untuk diibadahi dan disembah oleh seluruh makhluknya. Ya, Rabbul alamin. Kita ketahui dari perkataan penulis kitab ini rahimahullah, wa kullu man siwallahi alam, semua selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan alam. Jadi alam adalah semua selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam ini, dialah pemilik seluruh alam ini, sebagaimana firman Allah, qulillahumma malikal mulk, katakanlah ya Allah, engkau adalah pemilik segala kerajaan. Juga artinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, sebagaimana firman Allah, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum, apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang memberi kalian rezeki. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai mereka, yang mengatur mereka, yang Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat, yang menjatuhkan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memuliakan, yang menghinakan. Ya, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukan semua hal itu dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah ya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat, yang memberikan, yang melarang, yang memuliakan, yang menghinakan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat tertawa dan menangis, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, ya. Dialah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini, tidak ada sekutu baginya. Dia adalah Rabbul Alamin, ya, pemilik seluruh alam ini, pencipta seluruh alam ini, yang menciptakan alam ini dari tidak ada. Dialah yang mengatur seluruh perkara-perkara makhluknya, dan seluruh makhluknya berada di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, cukup ia mengatakan kun, maka jadilah hal tersebut. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu, tidak ada yang dapat menolak keputusan tersebut, karena seluruh kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala, seluruh ciptaan milik Allah Subhanahu wa taala, seluruh hamba milik Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruh ubun-ubun hamba ini berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala berada dalam kesibukan. Allah Subhanahu wa taala setiap hari menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, memberi, melarang, mengangkat, menjatuhkan, ya, seluruh perkara keputusan milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu pun yang dapat, ya, memutuskan berbeda dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'." Engkau tidak mempunyai keputusan sedikit pun. Seluruh perkara hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita membaca, ya, ayat yang pertama kali kita baca ketika kita membuka Al-Qur'an setelah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan ini juga merupakan doa dari penduduk surga ketika mereka masuk ke dalam surga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Doa mereka ketika masuk ke dalam surga, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, dan penghormatan mereka itu salam, dan akhir dari doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika kita membaca dan mentadabburi ayat ini, kita akan mengetahui diri kita sendiri. Ya, karena sungguhnya perlu kita ketahui bahwasanya hanya ada dua wujud di dunia ini. Wujud Allah Subhanahu wa taala dan wujud makhluknya. Wujud Allah Subhanahu wa taala yaitu sesuatu wujud yang tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Adapun wujudnya makhluk, ya, adanya makhluk dengan diadakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam ini berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dahulu manusia tidak pernah ada. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, dahulu manusia tidak pernah disebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, memberikan mereka pendengaran, penglihatan, dan panca indera. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pakaian, makanan dan minuman. Ya, ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita menyaksikan dan memperhatikan diri kita, siapa diri kita? Ya, kita adalah salah satu dari seluruh alam ini, yang mana jumlah, ya, semesta alam ini lebih dari jutaan bahkan triliunan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanyalah satu daripada jutaan dan triliunan makhluk tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa yang dikerjakan oleh makhluknya, dan Allah mengetahui satu persatu apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, sebagaimana firman Allah, wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah Subhanahu wa taala menghitung mereka satu persatu. Ya, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari manusia, dari binatang ternak, dari serangga, dan semua yang ada di alam ini dengan segala gerak-geriknya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan kita adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang akan tetapi yang sangat mengherankan ketika ada di antara manusia yang menyombongkan diri mereka, ya, padahal mereka lupa bahwasanya mereka senantiasa membawa dalam perutnya kotoran, dan dia akan kembali kepada lubang yang dipenuhi dengan ulat-ulat. Dan juga seorang manusia keluar dua kali dari tempat keluarnya air kencing, ya, keluar dari tempat air kencing ibunya dan bapaknya. Akan tapi ada di antara manusia yang menyombongkan diri, ya, bahkan antara mereka ada yang mengatakan saya adalah Rabbmu yang paling tinggi, ya, dan ya tentu mereka ini tidak mengetahui diri mereka sendiri. Tidak ada yang mengetahui hakikat diri mereka kecuali seorang muslim, ya, yaitu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal, yang mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, dan senantiasa berusaha untuk menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ya muslim sejati yang mengetahui dirinya, yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وإلى أن نلقاكم على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.